14 hari ku mencari dirimu untuk menanyakan di manakah dirimu. 14 hari ku datangi rumahmu agar engkau tahu tertatihku menunggumu. Aku kangen sama kamu. Apa kamu udah gak sayang aku?